نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني في الله رحمكم الله الحمد لله pada siang hari ini kita kembali bermajelis melanjutkan kajian kita setiap bulannya yaitu mengkaji kitab karya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala Muzakiratul Al-Hadis An-Nabawi Fil Aqidah wal Ittiba', hadis-hadis Nabi tentang akidah dan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Hurairah Ridallah fi salasin wasuhtuhu fi salasin. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada tiga perkara. Demikian pula sebaliknya kemurkaan Allah juga ada pada tiga perkara. Innallaha yarḍa'ukum salasan. Sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara. Tiga hal, tiga perkara oleh sekutu lakum salatan dan Allah murka untuk kalian tiga perkara. Tiga perkara yang Allah ridhoi, yaitu lakum anta'buduhu wa la tusyrikuhu bihi syai'an. Kalian beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan Allah dan tidak melakukan syirikan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Agar kita ihtisam, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita wa sunnah. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita berpegang teguh dengannya. Dua perkara ini sudah kita baca penjelasan Syekh Robi tentangnya. Sekarang kita akan membaca masalah yang ketiga, yaitu munasahatu ulati amri muslimin. Wa antunasihu man wallahu allahu amrukum, kata Nabi Rasulullah SAW. Ia menasihat orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kewenangan mengurus urusan kalian, yaitu para penguasa, para pemimpin. Bagaimana cara menasihati mereka? Kata Syekh Rabi menjelaskan, wa dhalika yatimu bi ta'awuni ma'ahu 'ala al-haq. Menasihati para penguasa yaitu dengan cara ta'awun, bekerja sama dengan mereka di atas al-haq. Kita tolong-menolong bertarung dengan mereka di atas kebenaran, membantu mereka merealisasikan al-haq, kebenaran, kebijakan-kebijakan mereka yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bekerja sama dengan mereka dalam merealisasikannya. Wa ta'atuhum fihi. Kemudian yang kedua, kata Syekh, yaitu menaati mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya kebenaran, ya, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum termasuk di dalamnya adalah para penguasa. Kita tidak boleh menaati mereka dalam perkara-perkara yang maksiat. Nah, kalau akan berhumpin dan bentuk nasihat di penguasa adalah dengan cara menganjurkan mereka, ya, untuk berpegang dengan kebenaran. Nah, kita bimbing, kita perintahkan, kita anjurkan mereka untuk melakukan al-haq, untuk berpegang dengan kebenaran. Nah, karena itu diantara sunnah yang telah dicontohkan oleh generasi salaf adalah mendoakan taufik untuk para penguasa agar Allah memberikan taufik dan bimbingannya kepada mereka bisa menegakkan al-haq. Nah, kita berdoa kepada Allah ayyuhafiqahum lilhaq ayyubassirahum lidinillah subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan taufik kepada mereka berpegang dengan al-haq, menerapkan kebenaran, wa tanbihuhum bita'awuni ma'ahum wa ta'adihim fi wa amrihim fi wa tanbihihim, dan juga memberikan tanbih pada kiri dan mengingatkan mereka, ya, dalam perkara-perkara mereka lalai darinya, ada perkara-perkara yang belum sampai kepada mereka dari hukum muslimin, hak-hak kaum muslimin yang belum mereka tunaikan, kita sampaikan kepada mereka. Tapi kata Syekh Birifkin Walutfi, ya, dengan cahaya lembut. Nah, bukan dengan cara yang keras. Mereka kami mengingatkan mereka tentang al-haq yang mereka lalai darinya dengan cara yang lembut. Ini prinsip manusia sama jamaah. Menasihati mereka sirron, ya, dengan rahasia, dengan empat mata, bukan dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka, aib-aib mereka di hadapan umum. Nah, jadi al-haq yang mereka lalai darinya dan hukum hak-hak kaum muslimin yang belum mereka tunaikan dan belum sampai kepada mereka, kita ingatkan mereka tentang hal itu. Batakil uruji alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Ini juga termasuk bentuk nasihat kepada mereka. Jadi nasihati penguasa dengan cara yang sir, ya, secara rahasia, berilah mubinan nasih hanya antara mereka dengan orang yang menasihati. Istilah kita empat mata. Nah, itu caranya. Ataupun membeberkan kejelekan-kejelekan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka, maka itu bukan nasihat, tapi itu adalah khianat. Itu bentuk khianat kepada penguasa, sebagaimana yang dilakukan oleh al-hizbiyur, orang-orang yang menyimpang dari dakwah sunnah wal jamaah. Nah, termasuk juga sebagai bentuk nasihat adalah mendoakan mereka. Ya, baik. Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah dalam Syarah Masail al-Jahiliyah, dia mengatakan, menyebutkan bagaimana cara kita menyampaikan memberikan nasihat kepada penguasa. Wamakan yuri itu hanya sohalima. Kata Syaikhul Fauzan, maka siapa yang ingin menasehati penguasa, pemimpin, fa'innahu yusiru nasihatan ini fi nafsi. Maka dia menyampaikan nasihat itu secara langsung. Jika dia mampu dan memiliki akses ke sana, bisa ketemu langsung, itu afdal. Nah, dan itu betul ya, kesungguhan yang luar biasa. Tidak gampang bisa menasihati penguasa secara langsung. Nah, baik. Imma musyarahadah, apakah dengan berbicara langsung mulut ke mulut, wa imma kitabah, atau dengan mengirim surat tulisan. Nah, ini caranya. Ya, sekarang kan kita dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Ya. Kalau dulu dengan mengirim surat, ya, memakai merpati, ya, entah surat itu sampai atau tidak. Kemudian berkembang ada pos, dan sekarang dengan media elektronik yang kita miliki, ya, kirim pesan kepada penguasa, ya, sampai apa masukan kepada orang. Nah, SMS atau Jabri, ya, kalau punya nomornya, atau di inbox media sosialnya, akunnya di inbox. Nah, itu termasuk kita tulisan. Sekarang medianya banyak. Tinggal kita sekarang yang jujur atau tidak, benar-benar mau memberikan masukan, masukan yang positif. Nasihat banyak orang dulu. Ya, kata Syekh, musyawarah dengan menyampaikan langsung mulut ke mulut atau melalui tulisan di inbox. Ya, istilah kita apa? Di inbox, jangan di komentar. Kalau di komentar, ya, itu bukan rahasia, karena semua orang bisa membaca. Jadi kalau antum masukkan komentar dan berkomentar di situ, memberikan masukan-masukan, nasihat yang di situ ada kekurangan, aib penguasa, itu bukan cara yang benar. Karena komentar kita bisa dibaca oleh orang, ya, secara terbuka. Oleh orang secara umum di inbox musyafah atau kitabah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Fauzan selanjutnya, wa imma bi an yusilahu man yattasil bihi wa yuballighu, ataukah dia menyampaikan nasihat itu kepada orang yang memiliki akses kepada penguasa, seperti misalkan sekretarisnya, ajudannya. Ya, kalau kita tidak bisa ketemu langsung dengan orang-orang dekatnya, sampaikan nasihat itu. Nah, lalu jika hal-hal ini tidak bisa kita lakukan, kata Syekh, "Wa idza lam yatamakkan fa huwa ma'dzurun." Jika dia tidak mampu melakukan hal-hal itu, maka di saat itu dia ma'dzur. Ya. Ma'dzur. Nah, mendapatkan udzur. Artinya, jika ada di antara kita yang mampu melakukannya, kemudian dia tidak melakukannya, berarti berdosa. Karena meninggalkan kewajiban menasihati penguasa, tentunya dengan cara yang benar yang sudah kita sebutkan. Sirron, dengan cara rahasia. Ya. Nah, bertemu langsung, biasanya ini sulit dan berat. Ya. Kalau tidak, maka dengan kitabah, menulis surat. Jika kita memiliki tamakkun, istita'ah, kemudian kita tidak melakukannya, berarti kita meninggalkan kewajiban. Nah, adapun jika tidak memiliki kemampuan untuk hal itu, maka disitulah dia mendapatkan udzur. Maka sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Kita punya kemampuan enggak menasihati penguasa dengan cara yang disebutkan tadi, musyafaha atau kitabah, atau menyampaikan nasihat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar penguasa untuk disampaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Ini kewajiban kita ya. Dan ini adalah hal yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kita. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati penguasa kalian. Ya. Jadi ahlus sunnah antara ifrat dan tafrit. Ada orang yang berlebihan menasihati penguasa sampai-sampai melakukannya di tempat-tempat umum, di mimbar-mimbar, majelis-majelis umum dan yang lain. Itu bukan nasihat. Itu khianat namanya. Nah, ada juga orang yang masa bodoh, tidak melakukan, ya, tidak mengamalkan hadis ini, tidak pernah menyampaikan nasihat kepada penguasa, padahal jalan-jalannya, cara-caranya jelas. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Nah, sekarang kita melihat diri kita di mana, ya. Jadi barakallahu fikum. Al-muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang menasihati penguasanya dengan cara yang benar. Qala wassalatu khalfahum, termasuk diantara bentuk munasaha adalah sholat di belakang mereka. Wal jihadu ma'ahum, dan berjihad bersama mereka. Jadi jihad yang disyariatkan adalah jihad bersama penguasa. Nah, jihad bersama penguasa. Adapun jihad-jihad yang dipelopori oleh kelompok-kelompok tertentu ataukah massa tertentu, itu bukan jihad syariat. Jihad yang disyariatkan adalah jihad di belakang penguasa. Nah, baik, jihad-jihad yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu ciri khas ya khawarij. Wada'us sadaqat ilaihim. Kemudian berikutnya, bentuk munasaha kepada penguasa adalah memberikan, ya, menunaikan sedekah-sedekah kepada mereka. Sedekah, baik yang sifatnya wajib, yaitu zakat, zakat harta atau zakat mal, ya, penyalurannya melalui pihak-pihak resmi dari penguasa. Itu termasuk bentuk munasaha. Ya. Nah, melalui pihak-pihak resmi dari penguasa. Mungkin ada yang berkata nanti salah sasaran, tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Apa benar zakat yang diberikan melalui pihak-pihak resmi, ya, badan-badan resmi dari penguasa, ambil zakat, tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Jika memang benar, seandainya benar, ya, seandainya benar, ya, kita sudah melakukan kewajiban kita, ya, sebagai bentuk munasah. Ada ussadaqat ilaih, menyalurkan, memberikan sedekah-sedekah, baik yang wajib maupun yang mustahab kepada mereka. Nah, perkara itu sampai atau tidak, yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban kita. Jika sampai, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah, ya, jangan dengarkan. Jika memang ada sebagian yang tidak sampai, maka ya, penguasa yang menanggung dosanya. Nah, kalau pilih hal ini bentuk munasaha terhadap penguasa. Ada ussadaqat ilaih, menunaikan sedekah pada mereka. Wa tarkul khuruj alaihi bisayf, dan tidak memberontak kepada mereka dengan pedang. Idza dhahara minhum hifun, apabila muncul dari mereka ketidakadilan. Nah, awsu'ul usyara, ataukah jeleknya muamalah ya yang mereka berikan kepada rakyatnya, kezaliman ya yang muncul dari mereka. Nah, kezaliman dalam hal harta ya, mereka zalim dalam mengelola harta masyarakat ya, kita tetap tidak diperbolehkan untuk memberontak dengan senjata. Wa du'a ilahum bis-shalah, dan juga mendoakan untuk mereka kebaikan. Ini juga termasuk munasahah. Nah, diriwayatkan dari sebagian salaf mengatakan laukana li da'watun mustajabah la da'utu biha lis-sultan. Seandainya aku memiliki dakwah mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu aku akan mendoakan dengannya penguasa. Mengapa? Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk kaum muslim. Jika penguasa mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, maka kebaikan yang mereka dapatkan juga merupakan kebaikan bagi kaum muslimin secara meluas, secara umum. Nah, wa alla yaghurru bis-sana'il kadhibi 'alaihim, dan juga termasuk bentuk munasaha adalah tidak melakukan pujian dusta ya kepada mereka. Jadi ada orang-orang yang memiliki kepentingan khusus, tendensius ya, memuji-muji, mengangkat-ngangkat penguasa. Padahal di belakang mereka sebenarnya orang-orang yang tidak mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita memuji-muji mereka dengan pujian-pujian yang dusta ya, karena ada kepentingan. Bukan karena ini adalah permasalahan agama. La nadinullaha bihi. Bukan karena kita beragama dengan Allah, beragama kepada Allah dengan manhaj ini, bukan. Tapi tendensius. Ini yang harus kita jauhi. Nah, kita selalu ya mendakwakan, selalu menyebutkan slogan mendengar dan taat kepada penguasa, itu adalah sebagai bentuk tadayyun, bentuk kita menjalankan ajaran agama kita. Bukan karena suatu maslahat duniawiyah. Nah, ya. Kita mendapat maslahat itu atau tidak, ala kulli hal kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini. Barakallahu. Jadi keliru ucapan sebagian orang yang mengatakan salafiyun itu penjilat penguasa. Lah. Itu adalah klaim yang tidak benar. Nah, pernyataan yang tidak benar. Ya. Kita bukan penjilat. Kita melakukan ini semata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap itu adalah suatu prinsip. Yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, maka ya khawatirkan sesat dari shirath al-mustaqim. Barakallahu fikum. Ini perkara yang ketiga, yaitu munasahatu ulati amril muslimin, nasihati para penguasa kaum muslimin. Sudah kita sebutkan tadi apa saja bentuk-bentuknya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, kata Syekh Rabi, wa rabiuha annahyu an qila wa qal, larangan dari qila wa qal, yaitu bergosip. Ya, kalau diterjemahkan bergosip, melakukan gosip. Syekh mendefinisikan qila wa qal wa huwa al-khawdhu fil batil, memperbincangkan sesuatu yang batil. Nah, menukil pembicaraan. Wa isha'atul fawahish, dan menyebarkan kejelekan-kejelekan. Wa nashru isha'at, dan menyebarkan desas-desus. Al-akhbar, al-kadhibah, dan kabar-kabar, berita-berita dusta. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat benci akan hal itu. Tidak selayaknya seorang muslim jatuh padanya, apalagi seorang sunni salafi. Kerjaannya gosip aja. Waktunya habis dengan qila wa qal. Atas itu, pokoknya dia mencari sesuatu yang dia tidak punya kepentingan di situ dan tidak ada manfaatnya. Berita-berita tentang keadaan orang lain, apa urusanmu menanyakan hal itu? Nah, akhbar kadzibah, berita-berita dusta, dicerita, diperbincangkan, tenggelam di dalamnya sampai lupa waktu. Jadi barakallahu fikum, ini anjuran agar kita senantiasa menjaga lisan dan menjaga waktu. Lisan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai suatu nikmat yang besar, wa lisanan wa syafatain, Allah mengingatkan dalam ayatnya nikmat itu agar dipergunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ya. Adapun jika digunakan untuk qila wa qal, bergosip, memperbincangkan sesuatu yang batil yang tidak ada manfaatnya, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap apa yang kita dengar kita sampaikan. Nah, ya, kata Nabi alaihi wasallam, dan ini disebutkan oleh Syekh Rabi di sini, wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu sebagai seorang pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Subhanallah. Dalam uruf kita yang kita kenal, orang yang berdusta adalah orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu pendusta. Nabi mengatakan dalam hadis ini, hadis ini hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim dan yang lain. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang didengarnya. Coba. Jadi tidak harus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya baru dikatakan pendusta. Cukup menyampaikan setiap apa yang dia dengar, mulai dari A sampai Z yang dia dengar, dia sampaikan juga. Cukup untuk dikatakan dia sebagai seorang pendusta. Maka jaga lisan kita. Barakallahu fiik. Ya. Likulli maqamin maqal. Setiap momen itu ada pembicaraan khusus. Jangan semuanya dikeluarkan di situ. Apa yang didengar semua diucapkan oleh dia, disampaikan oleh dia. Nah, jadilah orang yang bijak. Barakallahu fiik. Nah, wa kadzalika, demikian pula masuk dalam hal ini qila wa qal adalah al-ighraqu fi fardhi masail lam taqa. Tenggelam dalam membahas hal-hal yang belum terjadi. Perkaranya belum terjadi, belum jelas, dia sudah menyibukkan diri, menghabiskan waktunya untuk membahas, memperbincangkan hal itu. Ya kan? seorang muslim yang benar-benar memperhatikan ya maslahat dirinya, dia tidak akan membuang-buang waktunya untuk membahas sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Ya, di sana ada ungkapan tiba masa tiba akal. Ya. Artinya tunggu. Ya. Kejadian itu terjadi baru dibahas. Belum tentu terjadi. Jangan dibahas. Jangan menghabiskan waktu untuk tenggelam di dalamnya. Naam, wal ijabati anha qabla wuqu'iha, dan mencari jawaban-jawabannya sebelum terjadinya. Jangan. Akan menghabiskan waktu kita sia-sia. Dan kita keluar darinya dalam keadaan tidak mendapatkan sedikit pun manfaat. Jadi kembali lagi bahwa ini anjuran agar kita menjaga waktu. Jangan habis waktunya hanya untuk cerita sesuatu yang tidak jelas. Kila waqa'. Sesuatu yang belum terjadi. Jangan. Nah. Ya. Fa inna hadza, karena perkara ini kata Syekh Rabi, yusriful muslimina an dirasatil kitab was sunnah, akan memalingkan kaum muslimin. Ya, menghabiskan waktu mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau waktu kita habis hanya untuk kila wa qaul saja, sesuatu yang tidak jelas, tidak ada faedahnya, kapan kita ada waktu untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah? Betul kata Syekh, memalingkan kaum muslimin dari dirasah Al-Kitab As-Sunnah. Wa ishgiluhum an hifdhi nususihima wa tafaqquhi fihima, dan menyibukkan mereka dari menghafalkan nas-nasnya. Ya, daripada kita sibuk cerita, ini kita menghafal satu ayat atau satu hadis, kan berfaedah waktunya. Dan kalau sudah cerita, ini pengalaman kita, kalau kita cerita itu 1, 2 jam, 3 jam gak terasa. Menghafal satu ayat 1 menit, 2 menit, 5 menit terasa lama. Disitulah setan bereaksi. Iya. Berat rasanya menghafal satu ayat, menghafal satu hadis. Ustadz sudah menagih kita, nanti pertemuan berikutnya ikhwah menyetorkan hadis. Berat rasanya menghafal satu hadis. Padahal kalau cerita 1-2 jam itu ringan. Allahumma musta'an. Nah, tapi di sini kita menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Beliau mengatakan, kama naha an idha'atil mal, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melarang dari menyanyiakan harta, yang mana harta itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Rasulullah juga melarang dari menyanyiakan waktu. Jadi larangan dari qila wa qaul, bercerita dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, itu terkait dengan menjaga waktu supaya kita tidak menyanyiakan waktu. Nah, waktu itu mahal. Apa dalilnya waktu itu mahal? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Artinya apa? Kalau mereka tidak memanfaatkan waktu yang mahal ini dengan baik, dia akan rugi. Ya, kita biarkan berdagang, di antara kita ada pedagang, ada yang berdagang, ya, ada yang online. Tahu nilai suatu barang itu, tahu. Ya. Kita bisa menghitung untung rugi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, menunjukkan masa waktu itu sangat mahal, bahkan dipertegas pada jawaban sumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, semua manusia, alif lam di sini al istighraq, yakni semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mengapa rugi? Jika tidak memanfaatkan waktu yang mahal ini dengan baik. Waktu itu mahal, barakallahu. Waktu itu adalah hidup seseorang. Jika dia menyia-nyiakan waktunya, berarti sama saja dia menyia-nyiakan hidupnya dengan qila wa qal, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi dalam tinjauan syariat, waktu itu mahal, namun sangat disayangkan sekali. Dalam tinjauan sebagian orang, waktu itu rakhis, sangat murah, tidak ada nilainya. Bahkan mereka mengatakan, apa ya yang kita lakukan supaya kita bisa menghabiskan waktu? Macam-macam, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, untuk menghabiskan waktunya. La ilaha illallah. Ada lagi yang main game, bosan, nggak ada kerjaan, main game lah untuk menghabiskan waktu. Ini kan musibah. Islam mengatakan waktu itu mahal, wasri wal asri innal insana lafi khusri. Justru di sebagian orang waktu itu sangat tidak ada nilainya, sangat murah, sampai-sampai mereka ingin menghabiskan waktunya. Ya. Jadi kita berharap ya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita bisa mengetahui dan memperhatikan maslahat diri kita. Orang-orang yang demikian keadaannya tadi ya sudah dibutakan dari memperhatikan maslahat dirinya. Allahu musta'an. Jadi dalam hadis ini ya, Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan qila wa qal, dan juga nanti pada potongan hadis berikutnya agar kita tidak menyia-nyiakan harta. Jadi dibandingkan antara harta dengan waktu, mana yang lebih berharga? Syekh Utsaimin rahimahullah melanjutkan, ya ini dari syarah Riyadhus Shalihin ya. Nah, wahada la syakka ashadu dararan ala al-insani min ida'atil mal. Ya subhanallah. Beliau mengatakan, dan ini tidak diragukan lagi, menyia-nyiakan waktu lebih besar madaratnya daripada menyia-nyiakan harta. Ya Allah. Menyia-nyiakan waktu lebih besar madaratnya daripada menyia-nyiakan harta. Tinjauannya dari mana? Kata beliau rahimahullah, ida'atul ma rubbama yukhlaf. Harta yang disia-siakan tadi, yang terbuang, bisa dicari kembali. Ya enggak? Misalkan kita lagi boros ini, penggunaan listriknya bulan ini membengkak, ya karena boros ya. Kita bisa mencari harta itu berikutnya, bisa dikumpulkan kembali. Penting siapa? Kan begitu. Tapi kalau waktu yang pergi enggak bisa kembali. Ya, Syekh Fahim mengatakan, lakin idha'atul waqti la yumkinu an takhallaf atau an tukhlaf. Ya, harta bisa dicari kembali, bisa dikumpulkan kembali. Adapun waktu tidak bisa. Al waktu yadhhabu wa la yarji. Waktu itu pergi dan tidak akan kembali. Sedetik dari umur kita yang sudah kita tinggalkan ini, sudah berapa menit kita taklim? Sudah sekian banyak detik, satu detik nggak bisa kembali, nggak bisa. Assalamualaikum. Ya, lihada yajibu alal insani an yatajannabal khawt fil qil wal qal. Karena inilah wajib. Ya, Syekh mengatakan wajib, bukan mustahab. Wajib bagi seseorang menjauhi al-khaut, tenggelam dalam qila wa qal, cerita gosip ya yang tidak ada kejelasannya. Barakallahu fikum. Jadi penting, ma'asyaral ikhwah rahimakumullah, untuk memperhatikan waktu dan mengisi waktu-waktu itu dengan ma yuhibbuhullah wa yardah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridha. Nah, qayyid wa khamisuha, kemudian yang kelima ya, annahyu an kathratis su'al, larangan dari banyak meminta. Kalau tadi qila wa qal, inti yang bisa diambil apa? Larangan menyanyiakan waktu. Ya, di samping ada mafsadat yang lain. Kalau qila wa qal sudah ada ghibah di situ, ada celaan, ada namimah, macam-macam. Ya kan? Di samping menyanyiakan waktu, ya, juga banyak perkara-perkara yang madarat di sana, hal-hal negatif dari penyakit-penyakit lisan. Nah, yang kelima, kasratus su'al, banyak meminta. Banyak meminta, meminta apa? Kata Syekh, mencakup su'alun nas ma fi aydihim minal mal. Minta kepada orang-orang ya, harta mereka, uang mereka, wa ghairi, dan selainnya. Ini tercela barakallahu fiik. Ya, tidak selayaknya seorang muslim banyak meminta, apalagi seorang sunni salafi. Malu kita. Ya. Sudah ngaji masih tersahul bermudah-mudahan ya dalam meminta. Nah, meminta harta mereka, wa inzali hajatihi bihim, membebankan kebutuhannya kepada mereka. Ini kan sangat jauh dari sikap apa? Sikap iffah. Kun afifan, jadilah seorang yang afif, yang menjaga kehormatannya. Ya, dengan tidak bermudah-mudahan meminta. Itu orang yang afif. Ya, menjaga kehormatannya. Nah, wa hadha la yaliku bil muslim, maka ini tidak layak bagi seorang muslim, kata Syekh. Alladhi yuridu Allahu lahu an yakuna azizan syarifan, yang Allah inginkan untuknya kemuliaan. Jadi orang yang mulia itu orang yang tidak bermudah-mudahan meminta-minta, itu orang yang syarif, itu orang yang aziz. Mulia dia. Ada pun sedikit-sedikit pahala. Mau ditaruh mana muka saya? Tapi mana nih sirina? Ya kan? Istilahnya apa kalau sudah enggak punya malu? Mau ditaruh mana muka saya? Makanya nanti balasan orang yang suka meminta-minta adalah pada hari kiamat tidak ada muz'atul lahmin fi wajhihi. Sekerat daging enggak ada di wajahnya. Nanti pada hari kiamat. Ya. Karena sudah enggak punya malu. Di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging pun dalam wajah. Di wajahnya enggak ada sekerat daging yang menempel. Habis sudah. Nah. Fasu'alun nas muharramun fil asli. Ah, ini dicatat ini. Meminta kepada orang pada dasar hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita ditanya apa asal hukum meminta, haram. Jadi kita berjalan di atas dasar hukum. Kita berjalan di atas asal hukum. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang kita singgung tadi ya, tentang keadaan orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Hadis muttafaq alaihi, hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ati yaumil qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Seseorang yang senantiasa dan terus-menerus meminta kepada orang-orang ya, sampai-sampai nanti dia akan datang pada hari kiamat tidak ada sekerat daging pun pada wajahnya. Ini kan ancaman. Dan menjadi kaidah di sisi ulama bahwa apabila suatu dosa disebutkan ancaman untuknya, maka dosa itu dosa besar. Muharram, haram. Ada ancamannya. Jadi benar kata Syekh di sini, Su'alun nas muharramun fil asli. Asal hukum meminta kepada orang itu haram. Bagian orang justru dibalik. Asal hukumnya meminta dulu. Nanti kalau sudah enggak dikasih baru berhenti meminta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah maksudnya. Dibalik. Jadi minta aja dulu. Kalau enggak dikasih, ya udah. Ini prinsip yang seperti ini sangat-sangat jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Nah. Kemudian lanjut kata Syekh, "Wala yajuzu illa fi halid darurah." Tidak boleh meminta kecuali pada kondisi darurat. Ain. Ya, darurat baru bisa. Nah, dan kategori darurat ya, itu tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar hajat. Darurat kebutuhan pokok, hajat kebutuhan yang tidak pokok. Ya. Darurat seperti makan, minum. Enggak ada sedikit pun yang bisa dia makan atau minum. Ini sudah darurat. Baru dia meminta karena darurat. Hajat, dia ada makanannya, ada minumannya, makanan pokoknya, lauk pauknya. Cuman dia butuh rumah besar begini enggak ada isinya. Beli lemari. Nah, ini orang-orang Bugis ya. Orang Sulawesi ya. Enggak ada uang, meminta dulu. Pergi meminta. Karena untuk sesuatu yang sifatnya tidak pokok. Sekunder, bukan primer. Itu hajat. Ya, kata Syekh enggak boleh meminta kecuali dalam kondisi darurat. Kalau hanya untuk beli lemari kemudian pergi meminta kepada orang lain, ini enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Ya, jadi kondisinya darurat bukan hajat. Dan keadaan kita wallahul musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memperbaiki keadaan kita. Ya, bermudah-mudahan. Hanya untuk sesuatu yang tidak penting pergi dia meminta, atau pergi dia berutang. Ya, kalau utangnya dibayar. Ya. Apa bedanya meminta dengan berutang? Ada sisi persamaannya, ada perbedaannya. Perbedaannya sama-sama meminta. Utang kan minta utang. Ya, membebankan orang juga. Ya kan? Hanya saja dikembalikan. Ya, kalau orangnya amanah tepat waktu, kalau utang uangnya dibawa lari, dan itu banyak kejadian seperti itu. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita. Ya, kita sudah belajar sunni salafi, talabatul ilm, penuntut ilmu, masya Allah hadir di majelis. Nah, ikut arisan namanya naik, kabur dia bawa uangnya. Yang seperti ini banyak ya di masyarakat kita umum, jangan sampai ada di tengah-tengah komunitas salafi. Nah, yang semacam ini wallahul musta'an. Kemudian kata Syekh menyebutkan ya dampak-dampak negatif dari meminta-minta itu. Kata Syekh, wa fi su'alil makhluq bila darurah salasu mafasid. Meminta kepada makhluk ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bukan darurat memiliki 3 kerusakan. Ya. Contohnya apa tadi? Dia pergi minta uang hanya untuk beli lemari. Lemari enggak dimakan. Bukan kebutuhan pokok. Ya. Dia pergi meminta uang untuk ya hiasan rumahnya. Nah, itu contohnya. Bukan hajat, ya, bukan darurat. Baik. Ada 3 kerusakan. Yang pertama, mafsadul iftiqar ila ghairillahi wa hiya naw'un minasyirki. Nah, naw'un minasyirk. Kerusakan berupa al-iftiqar, yakni at-ta'alluq. Adanya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kondisi darurat. Kalau kondisi darurat memang ya dia mutor terpaksa. Ini kan dia ikhtiarnya, bukan karena terpaksa tapi karena pilihannya. Berarti ada bentuk ta'alluq, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Jangan sampai merusak akidah kita atau minimalnya mengurangi kesempurnaan akidah kita. Karena hatinya sudah tergantung pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hiya nau'un minasyirk, dan itu merupakan salah satu jenis syirik. Ya, jadi ada kesyirikannya, dia melakukan kesyirikan walaupun bukan syirik besar, tergantung ya kadar ta'alluq, ketergantungan hatinya kepada makhluk itu. Coba perhatikan barakallahu, bagaimana ada sisi keterkaitan antara akhlak muamalah dengan akidah. Ya kan? Kalau kita meninjau ini, orang yang banyak meminta-minta ini tinjauannya apa? Akhlak kan? Tercela kan secara muru'ah. Tapi subhanallah, jika kita cermati ternyata ada keterkaitannya dengan akidah dari sisi ta'alluq, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak banyak meminta kecuali pada kondisi darurat. Orang-orang yang di jalan-jalan itu meminta-minta itu darurat enggak itu? Enggak darurat. Kenapa? Karena memang dia direkrut. Ada mobil yang menyebar mereka di titik-titik ya, tertentu yang strategis. Nanti kalau sudah malam, sudah banyak uangnya, mobilnya datang kembali. Hanya itu, hati-hati. Ya, kalau mau menyumbang, memberi, berinfak, ya, harus selektif juga. Ya, sebagaimana kita selektif mengambil teman, selektif juga menyalurkan harta kita. Jangan sembarang. Nah. Apalagi kalau kita sudah tahu ini orang rekrutan ini. Tujuannya untuk memperkaya diri. Dan memang benar, ya kan? Bahkan naik di berita. Orangnya menjadi kaya, rumahnya besar. Ditanya, kegiatannya apa? Meminta-minta. PNS, pegawai kalah gajinya. Yang semacam ini. Barakallahu fiikum. Ta'alluqnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan yang didapatkannya. Liyadzubillah, karena hatinya bergantung kepada selain Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, mafsadatu idha'il makhluk. Mafsadah berikutnya, kerusakan berikutnya adalah memberikan gangguan kepada orang lain, al-mas'ul, yang diminta itu. Nah, mesti ada gangguan. Ya. Istilah kita, apa istilah? Membuat orang berat, gitu. Merasa berat. Nah, orang lain terganggu dengan itu. Ya, mungkin saja dia banyak hartanya. Menurut pandangan orang yang meminta ini, ya kan? Kenapa dia datang ke situ? Karena yang dia tahu orang ini banyak uangnya. Itu yang dia tahu. Dia nggak tahu kalau fulan ternyata juga banyak utangnya. Pengusaha memang pengusaha, tapi biasanya juga pengusaha megen rendah. Kalau gitu, ini ingin melunasi utangnya yang dia pakai untuk modal usaha sehingga menjadilah dia pengusaha. Datang sebulan minta-minta sama dia, itu kan mengganggu. Memang dalam pandangan dia orang ini masya Allah pengusaha besar, ya istilahnya tajir kabir. Dia tidak tahu apa yang dialami oleh saudaranya. Ketika dia datang meminta uangnya dalam keadaan dia ingin, ya, atau sibuk, ya, mengurusi uangnya itu. Nah, itu bentuk gangguan. Barakallahu fiik. Dan ini ma'ruf, ya. Nah, tidak perlu penjelasan yang panjang. Sekedar kita datang meminta kepada orang lain itu sudah mengganggu mereka. Asalis yang ketiga, kerusakan yang ketiga. Jadi tadi terkait dengan hak Allah, kemudian yang kedua terkait dengan hak manusia, ya kan? Kerusakannya. Kerusakan yang ketiga, mafsadatuz dzulli ghairillahi wa huwa dzulmun linafs. Kerusakan berupa adzul, kerendahan, kehinaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk dia mendzalimi dirinya sendiri. Ya subhanallah. Berarti ada tiga jenis kezaliman yang merupakan dampak buruk, dampak negatif dari meminta-minta dalam kondisi tidak darurat. Ya, zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala karena ada jenis kesyirikan di sana, kemudian mendzalimi orang lain karena mengganggu orang lain, dan mendzalimi dirinya sendiri dengan merendahkan, menghinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terkumpulkan kepadanya tiga jenis kezaliman. Nah, kemudian beliau hafizahullah taala membahas permasalahan ini dari perspektif akidah tauhid. Hada idza kana al-mas'ul hayyan qadir. Ini apabila orang yang diminta itu hidup dan mampu memberikan, ya, ala tahqiqil matlub, mampu merealisasikan apa yang diminta minhu darinya. Fa kaifa bisu'alil mayyiti wal ghaibi ma la yaqdiru alaihi illallah. Tiga kerusakan ini didapatkan jika yang diminta itu hayyan qadir, hidup dan mampu memberikan apa yang diminta. Sudah ada tiga mafsadatnya. Apalagi jika yang diminta itu adalah orang yang tidak memenuhi kriteria bolehnya meminta kepadanya. Mayit, sudah meninggal, ghaib, tidak ada di sisinya, yakni ghaib, ya. Meminta kepada orang yang tinggal jauh darinya. Seperti misalkan orang di Indonesia meminta kepada Sheikh atau guru besar yang ada di seberang lautan sana tanpa memakai alat telekomunikasi. Kalau pakai telepon itu dihukumi hadir, ya, walaupun tidak ada di depan kita, dihukumi hadir. Ini gak pakai telepon, ini meminta kepada yang gaib, yang tidak ada di hadapan. Sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu. Tentu mafsadahnya, kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar lagi, yaitu inna dzalika huwa ainu syirku billah. Karena itulah, ya, kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Nah. Baik. Jadi jika kita ingin menggambarkan besarnya dosa syirik, gambarkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh meminta kepada orang yang masih boleh diminta tapi bukan dalam kondisi darurat. Kerusakannya saja sudah banyak, apalagi kepada orang-orang yang tidak memiliki kriteria syarat-syarat yang bisa diminta. Nah, yaitu qadir, hayyan qadiran, ya, hidup mampu memberikan, ya, kemudian hadir, ada di depan kita. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian Syekh hafizahullah taala mengikutkan dalam permasalahan ini banyak meminta, yakni banyak bertanya, ya, karena as-su'al itu, ya, maknanya bisa meminta, bisa bertanya. Ya, kasratus su'al yang Allah benci, banyak meminta-minta harta orang lain atau banyak bertanya. Nah, banyak bertanya. Kata Syekh, kama yasmulu hadza an-nahyu kasratal as'ilati al-ilmiyah. Sebagaimana larangan ini juga mencakup banyak bertanya tentang suatu permasalahan. Sinilah kita mengetahui, ya, kedudukan ilmu, ilmu dan harta, Jadi bahasanya begini, di sini ada ilmu, di sini harta. Harta kita meminta harta. Ilmu kita meminta ilmu, bukan. Bahasanya apa? Bertanya ilmu. Sama. Kalau ini kebanyakan, ini juga kebanyakan, sama-sama tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta harta dalam keadaan bukan kondisi darurat, juga banyak bertanya ilmu. Ya, ini yang kadang kita tidak pahami. Ada sebagian ikhwah, ustaz capek menjawab permasalahan yang dipaparkan oleh dia. Itu. Kalau dibuka japriannya, sekian banyak pesan, puluhan pesan. Isinya pertanyaan semua. Dikiranya ustaz itu ulama atau otak komputer yang bisa menjawab dengan otomatis. Nah, lalu banyak bertanya apa yang dimaksud tercela, yaitu allati yusadu minha at-ta'annud. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan dengannya menimbulkan at-ta'annud. Ya. Penentangan, sikap keras kepala. Orang yang bertanya itu kan bermacam-macam keadaannya, kondisi. Ada yang bertanya memang karena dia tidak tahu, minta penjelasan. Ada orang yang bertanya menentang, dasarnya keras kepala. Ini yang seperti ini tercela, berdebat. Pernah mendapati orang seperti itu? Antum dialog dengan seseorang, dia terus bertanya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi itu sebagai bentuk penentangan dia dan sikap keras kepala dia. Itu makna ta'annud. Itu tercela seperti itu. Ya. Jadi ketika kita berdialog, berdiskusi dengan teman kita, ya, kemudian kita melontarkan pertanyaan dan pertanyaan itu didasari oleh sikap penentangan dan sikap keras kepala, itu tercela. Wa itharatun niza' wal jidal. Dan pertanyaan berikutnya yang tercela, ya, yang menimbulkan perselisihan, kontroversi. Ya. Jenis-jenis pertanyaan yang seperti ini, ya, jika dilakukan dengan banyak maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathratus su'al. Pertanyaannya bagaimana yang menimbulkan perselisihan dan kontroversi? Naam. Bil batil, perselisihan dalam permasalahan yang batil. Kadzalika al-ighraf fi fardhi masail lati lam taqa wa talabul ijabat anha. Demikian pula tenggelam dalam, tadi sudah disebutkan juga, ya, tenggelam dalam membicarakan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi, sibuk bertanya-tanya dan memperbincangkan permasalahan lati lam taqa, tidak terjadi. Teori, teori, teori ini, teori itu, konspirasi, konspirasi. Teori konspirasi yang enggak terjadi gitu loh. Hanya sekedar teori. Bukan fakta gitu. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, mungkin kita istirahat dulu karena kelihatannya waktu untuk sesi pertama cukup. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Barakallahu fikum.